Bakul inspirasi, berisi penuh inspirasi untuk menggugah diri agar terus-menerus diperbaharui bersama Pendeta Bigman Sirait. Muda usia, kuat tenaga, tapi sangat menyedihkan karena muda pula untuk marah. Satu situasi yang tak menyenangkan, kalau diteruskan bisa jadi bahaya. Karena yang muda hanya akan unjuk tenaga, otot dan bukan otak. Padahal pemuda punya potensi yang luar biasa. Bagaimana dia mampu berpikir terang benderang untuk membawa kemajuan dan masa depan bagi bangsanya? Muda usia, kuat tenaga, tapi awas jangan mudah marah. Seharusnya mudah mengerti dan mudah mengukir karya-karya baru, dan terus tiada henti karena energi yang limpah. Ayo berlomba, kalau memang engkau betul muda di usia, kalau memang betul engkau kuat dalam tenaga, seharusnya engkau limpah di dalam karya. Semoga pemuda tertantang untuk terus mengayunkan langkah mengukir karya yang tiada henti. Maju dari hari ke hari, menggoreskan pena dalam perjalanan bangsa. Muda usia, kuat tenaga, jangan mudah untuk menyerah. Hendaklah engkau berpantangan pada kata itu, tapi terus menguji diri, mengayunkan langkah untuk maju mengukir prestasi yang tak pernah mengenal masa. Karena terus dan terus sebagai wujud betapa kuatnya tenaga, sumber daya yang terkandung, yang tak bisa diabaikan oleh siapa saja. Muda usia, kuat tenaga, harusnya limpah karya. Jadi wujudkanlah, buktikan engkau memang orang muda yang luar biasa. Jangan biasa hanya menyontek saja, tapi belajarlah untuk berkreasi supaya nyata karya di hari-hari kehidupan ini. Bersama saya, Bigman Sirait.